رب وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وأولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita insya Allah masuk ke 8. Masuk ke 8. Majah surqa. Tangan. Ya. Baca. Kiladatin illa putian. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamama wat tiwalata syirk. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ma ja'a fi ruqa wat tamama. Ba tentang ar-ruqyah, niruqyah, wat-tama'im, dan jambi-jambi. Seperti yang insya Allah pernah kita sampaikan, bahwa kitab Tauhid beliau ingin menyajikan kepada kita tentang hakikat Tauhid, hakikat yang bertentangan dengan Tauhid itu syirik, kemudian tafsil amalan-amalan yang merupakan tauhid dan yang merupakan kesempurnaan tauhid. Demikian pula tafsil amalan-amalan yang merupakan asyirku billah dan juga apa yang akan mengantarkan kepada kesyirikan atau wasilah untuk terwujudnya kesyirikan. Sehingga dengan mengkaji kitab tauhid, seseorang diharapkan dia bisa menyempurnakan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan syirik dengan semua cabangnya, dari syirkul akbar sampai pada cabang-cabang kesyirikan, dan di dalamnya adalah syirkul ashghar. Bab yang pertama sampai bab yang keenam adalah poin-poin yang menjelaskan tentang ini perkara-perkara penting yang perlu kita kenal berkaitan dengan masalah tauhid, tentang kedudukan tauhid, tentang keutamaan tauhid, kemudian tentang menimbulkan rasa khauf dari perbuatan syirik, kemudian dakwah mengajak pada tauhid, kemudian tafsir tauhid. Ini semuanya merupakan poin-poin penting yang harus kita kenal, yang merupakan pendasaran hal yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Kemudian bab yang ketujuh dan seterusnya, beliau sudah mulai masuk menerangkan tentang tafsil. Ini perkara-perkara yang mendetail, perkara tafsil yang berkaitan dengan urusan at-tauhid dan syirik. Tafsil. Maka pada bab yang ketujuh kemarin kita telah pelajari ini tentang libsul halqah wal khayt wa nihima wa nahwihima li raf'il bala au dafi. Di antara jenis kesyirikan adalah minasyirki libsul halqah, termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau yang semisalnya dengan gelang tersebut, baik itu dari benang atau dari kuningan besi, yang semuanya dalam rangka raf'ul bala au dafi, dalam rangka untuk mengangkat bala atau juga dalam rangka untuk tolak bala. Maka semua yang dipakai dengan tujuan seperti ini termasuk diantara jenis asyirku billah, imma syirkul akbar wa imma syirkul asghar. Kapan dikatakan syirkul akbar dan kapan dikatakan syirkul asghar? kapan dikatakan syirkul akbar dan kapan dikatakan syirkul asghar? Itu apa itu? Terus ke syirkul asghar? Kenapa menjadikan sebab masuk dalam syirkul asghar? Karena Allah telah menjadikan benda tersebut sebagai sebab tertolaknya. Iya. Jadi bisa masuk syirkul akbar dan bisa masuk syirkul asghar, tergantung bagaimana perlakuan dia terhadap benda tersebut. Kemudian pada bab yang ke-8 belum menjelaskan apa yang berkaitan dengan ini majaa firqa wa tamaim. Kalau pada bab yang ke-7 beliau katakan minasyirki, termasuk diantara jenis kesyirikan. Memakai bidang tersebut imma dia syirkul akbar wa imma syirkul aswar. Sekalipun dia tidak meyakini sebagai sebab, dia sekedar umpamanya sekedar menjadi hiasan, dia gantungkan semacam jimat, akan tapi tidak dia diyakini sebagai sebab, tidak pula dia yakini sebagai pemilik kekuatan. Maka ini masuknya kepada tasabbuh bil musyrikin, dan Syekh Saleh mengatakan ini masuk dalam syirkul asghar. Maka beliau katakan minasyirki, termasuk antara bab kesyirikan. Sehingga baik dia tidak meyakini sebagai pemilik kekuatan atau sumber kekuatan, atau dia sekedar meyakini sebagai sebab padahal itu bukan sebab, atau tidak meyakini sama sekali, tapi ini masuk dalam bab tasabbuh. Man tasabba biqaumin fa huwa minhum, dan ini masuk dalam bentuk syirkul asghar. Demikian secara al-Usai menjelaskan berkaitan dengan kenapa saya mengatakan minasyirki, di antara kesyirikan ini lifsul halqa wal khair wa'anahwihima. Karena ini maksudnya syirkul akbar atau maksudnya adalah syirkul ashar. Adapun pada bab yang ke-8 beliau katakan dengan kalimat maja'a fi ruqa' wa tama'im. Karena pada ruqa' wa tama'im di sana ada yang ini perkara yang masyru' dan ada perkara yang diikhtilafkan. Ruqa' di sana ada perkara ruqa atau ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Adapun tamaim, di sana ada tamaim yang syirkiyah dan ada tamaim yang mukhtalaf. Tamaim yang diikhtilafkan, yang para ulama atau para sahabat ikhtilaf. Maka termasuk adab yang beliau tunjukkan, beliau tidak menyebutkan dengan minasyirki, akan tapi dengan bab maja'a firruqa wa tama'im, bab tentang arruqa wa tama'im. Karena seperti yang telah kita terangkan tadi, di sana ada kalau itu ruqyah, ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kemudian kalau itu tama'im, ada yang syirkiyah dan ada yang mukhtalaf. Kemudian di dalam pembahasan ini belum membawakan beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat dari Abu Bashir. Abu Bashir dia mengatakan annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kana annahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya dia bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar, pada sebagian pepergian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safar dikatakan safar yang bermakna al-kashfu, yakni menyingkap, baik secara fisiah atau secara maknawiyah. Secara fisiah, safar dia menyingkap, yakni dia keluar dari kotanya ke kota lain, maka dikatakan safar. Dia membuka dari kotanya ke kota lain, dia keluar dari kota dia ke kota lain, dikatakan safar. Atau jadi sufur, ini wanita mereka membuka wajahnya ini sufur, hijab wasufur. Kalau hijab menutup wajahnya, kalau sufur dia buka wajahnya. Ini kalimat safar. Dan maknawi kalimat safar adalah orang yang safar bersama dengan seorang, maka dia akan menyingkap akhlak asli seseorang. Seandainya Anda ingin mengetahui tentang akhlak asli seseorang atau perwatakan asli seseorang, maka silakan Anda safar dengan dia, sehingga Anda akan melihat karakter-karakter asli yang ada pada orang tersebut. Apakah dia pemarah, apakah dia penyabar, apakah dia pelit, apakah dia dermawan, apakah dia orang yang ini pengertian, atau orang yang cuek tidak pengertian. Itu akan kelihatan sekali waktu Anda safar dengan orang tersebut, karena di saat itulah Anda akan melihat bagaimana watak asli orang tadi. Ketika dia mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, atau ada keperluan-keperluan yang harus ditanggungnya dan semisalnya, maka akan kelihatan ini sebagian perwatakan asli orang tadi. Demikian dikatakan safar. Oleh karena itulah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ingin mengetahui tentang jati diri seseorang, beliau katakan, apakah ada orang yang mengetahui tentang si fulan ini? Ada orang katakan, saya ya Umar, saya mengetahui tentang orang tersebut. Kata Umar, apakah Anda tetangganya? Bukan. Oh, kalau begitu Anda tidak kenal dia. Pertanyaan pertama, apakah Anda tetangganya? Karena kalau tetangga, dia akan tahu persis keluar masuknya, bagaimana muamalah hariannya, dan seterusnya. Yang kedua pertanyaan Umar, apakah Anda pernah bermuamalah secara khusus dengan orang tersebut? Muamalah khusus artinya, apakah itu utang piutang, ya pinjam meminjam, atau muamalah dalam masalah harta, jual beli secara khusus, muamalah khusus. Yang akan kelihatan orang ini tepat waktu atau tidak, tepat janji atau tidak, suka mengingkari janji atau tidak, orang ini bagaimana ketika bermuamalah secara khusus tersebut, akan kelihatan. Maka ketika orang tadi mengatakan belum pernah, oh berarti Anda tidak kenal. Satu lagi pertanyaan Umar kepada dia, apakah Anda ini pernah safar dengan orang tersebut? Belum pula. Oh berarti Anda tidak kenal. Karena tiga perkara ini sering sekali akan menyingkap perwatakan asli orang tersebut. Muamalah khusus, muamalah khusus, apakah itu jual beli, apakah itu utang piutang, dan semisalnya yang merupakan muamalah khusus, maka akan melihat perwatakan orang tersebut. Terkadang orang kelihatan dari jauh nampak bagus, nampak bagus kelihatannya. Kejauhan seperti gunung, begitu dekat nampak halus gunung, begitu dekat yang projel, atau kemudian colok-colok, atau kemudian juga demikian keadaannya. Atau Anda melakukan safar dengan dia, akan menyingkap dengan safar itu beberapa perwatakan khusus. Atau tetangganya yang akan melihat keseharian yang dia lakukan. Maka termasuk ketika Nabi membuat standar tentang kebaikan akhlak seseorang, beliau katakan, ini khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, istri dan anaknya, dan saya adalah orang terbaik dengan istriku, dengan keluargaku. Kira-kira apa rahasianya? Rasulullah mengatakan khairukum, khairukum li ahli. Khairukum, khairukum li ahli. Kenapa rasanya ketika Nabi mengatakan demikian? Ya, kalau Anda mau melawan dengan kawan Anda, paling terbatas berapa jam, atau paling banter teman kerja 8 jam di kantor, yang orang akan bisa basa-basi, orang bisa akan menyembunyikan sesuatu yang tidak dia nampakkan, dia akan bisa basa-basi, bersandiwara. Akan tapi kalau dengan istri Anda, dengan istri yang 24 jam atau katakanlah sekian banyak waktu bersama dengan dia, waktu marah, waktu senang, waktu ada masalah, waktu jadi senggang, senang ada kebutuhan, tersak kebutuhan, sekian banyak kan ini permasalahan yang timbul di keluarga. Kalau si suami ini adalah orang yang tetap baik dengan istri dalam segala suasana, maka dia adalah baik. Dia adalah baik. Begitulah watak asli dia. Dia adalah tunjukkan kebaikan dia. Karena dia tidak mungkin menipu dengan istri. Perwatakan asli yang tidak mungkin dia sembunyikan dengan istri. Yang bergaul dengan segala suasana, yang menyenangkan atau menyusahkan, yang merepotkan atau waktu dia longgar, waktu dia bangun tidur, menjelang tidur, setelah tidur, punya masalah, sedang sedikit masalah, banyak masalah, sehingga akan kelihatan persis bagaimana asli orang tersebut. Abu Basir, dia mengatakan sesungguhnya pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Fa'arsala rasulan, lalu Rasulullah mengutus seseorang. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan ini Zaid bin Harithah. Dia adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah, ikhwan? Zaid bin Harithah, siapa dia? Nus Afra? Siapa Nus Afra? Zaid bin Sabit. Siapa itu Zaid bin Harithah? Yang apa? Ayahnya siapa Zaid bin Sabit? Ayahnya siapa Zaid bin Haritha? Ayah siapa dia? Siapa anaknya Zaid bin Haritha? Siapa? Usama. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Dan dua-duanya orang yang dicintai Nabi SAW, sehingga dikenal dengan Hubbu Hibbi Rasulullah SAW. Usama kecintaan Nabi, bapaknya juga kecintaan Nabi SAW. Sehingga Usama dikenal dengan sebutan Hubbu Hibbi Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus utusan, dikatakan adalah Zaid bin Harithah, agar mengumumkan kepada manusia alla yaqiyanna fi raqabati ba'irin wiladah min watarin aw wiladah, agar utusan ini memberikan pengumuman kepada manusia, jangan ada unta yang di lehernya dikalungkan, baik itu kalung dari watar, dari busur, atau kiladah, atau kalung, ini kalung umum, illa kuti'ah, kecuali hendaknya diputuskan, kecuali hendaknya diputuskan. Karena ini merupakan tamimah yang seperti telah kita jelaskan pada bab yang ketujuh kemarin, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan, bagaimana fala atamma lah, barang siapa menggantungkan tamimah maka mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Tamimah adalah orang dengannya menggantungkan tamimah, dia ingin sempurna urusannya, ingin beres urusannya, ingin ini beres urusan dia. Maka Rasulullah doakan fala atammallahu lah, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Dan tamimah yang dia gantungkan, kebiasaan jahiliyah yang ada adalah bala atau daf'ul bala. Yang ini merupakan di antara jenis asyirku billah, jadi kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Maka diperintahkan Rasulullah untuk diputuskan, karena merupakan min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Demikian hadis yang pertama yang dibawakan, bagaimana Rasulullah yakni mengingkari agar membersihkan setiap muslim yang bertauhid dari semua noda-noda syirik yang besarnya atau yang kecilnya, sehingga dia hanya ta'aluk, hatinya ada ta'aluk, hanya dia menggantungkan kepada Allah azza wajalla. Karena tamimah seperti itu, dia bukanlah sebab yang syar'i atau qadari. Dia bukan sebab yang syar'i atau qadari. Maka yang demikian memenuhi di dalam syariat agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya sebab qadari itu, ikhwan? Oh, ya. Sebab yang qadari. Hari. Sebab yang syar'i, apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i, sebab yang dinaskan di dalam syariat Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Hah? Ya, semisal itu. Kalau qadari sebab, sama dengan sebab kauni, sama. Sebab yang terjadi dengan tajribiyah, dengan tajribah, dengan pengalaman qadari, dengan kauni, sehingga itu merupakan sebab untuk menyembuhkan demikian, sebab untuk mengobati penyakit demikian, dan sebagainya adalah qadari. Tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah, akarnya merupakan hasil daripada tajribah, penelitian kedokteran, medis, atau pengalaman sudah bertahun-tahun memang demikian itu mengandung obat yang dengan istilah tradisional, maka itu merupakan sebab qadari. Ini bukan qadari, bukan syar'i. Tamimah tersebut bukan qadari dan bukan syar'i. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang, yaitu para dukun dan pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif yang biasa dilakukan oleh para tabib, para dukun, para normal, yang bukan qadari, bukan syar'i, bukan qadari dan bukan syar'i. Maka maksudnya adalah syirkul ashghar atau bisa syirkul akbar. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna ruqa wattama'im wattiwala syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah, jambi-jambi, dan tiwa lian tama'im, jima-jima, dan at-tiwala, aji pengasihan, tiwala syirkun, merupakan perbuatan syirik. Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara tersebut, ar-ruqa wa tama'in wa tiwala syirkun. Yang dimaksudkan adalah ar-ruqa yang bukan syar'i. Adapun ruqyah ada dua macam, syar'iyah dan yang syirkiyah. Dan ruqyah itu jambi-jambi, doa-doa, lafaz-lafaz. Yang ruqyah yang syirkiyah, maka tiga syarat para ulama menyebutkan. Yang pertama terambil dari ayat Al-Qur'an atau asma Allah atau asmaul husna atau doa yang masyru', doa yang masyru', artinya yang masyru'ah, dari sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan basara yang difahami maknanya. Basara yang difahami maknanya, maksudnya difahami maknanya itu orang Arab tahu itu maknanya, bukan Anda karena nggak tahu maknanya. Anda mungkin banyak yang nggak tahu karena bahasa Arab, tapi maksudnya orang Arab tahu itu maknanya apa itu. Seperti lafaz dukun juga, sekalipun dia orang Jawa, antum orang Jawa belum tentu tahu lafaznya dukun. Ini yang maksud, dia maksudkan Arab yang diketahui maknanya. Ayah dukunnya Uma Umi, bes, sekedar dia Uma Umi, kalimatnya nggak jelas. Ini yang merupakan lafaz perdukunan. Ini dimaksudkan dengan lafaz Arab yang diketahui maknanya. Jadi yang pertama, rukyahnya itu adalah terambil dari Quran dan Sunnah, atau doa-doa dari Quran dan Sunnah, atau merupakan Asmaul Husna. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan lafaz bahasa Arab yang diketahui maknanya. Akan tapi ini para ulama juga ada ikhtilaf kausan dengan bahasa Arab tersebut. Yang ketiga, ini yang ittifaq semua para ulama, dia yakin bahwa bukanlah ruqyah itu yang memiliki kekuatan, akan tapi kesembuhan datang dari Allah SWT. Adapun ruqyahnya merupakan asbab yang syar'i yang diperbolehkan oleh syariat Rasulullah SAW. Ini syarat ruqyah yang syariah, terambil dari Quran atau Sunnah atau Asma'ullah Asma'ul Husna dengan basara yang diketahui maknanya. Yang ketiga, bahwa dia harus memiliki i'tiqad yang benar bahwa kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan ruqyah tersebut. Ini adalah ruqyah yang syariah. Adapun ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik, adalah ruqyah yang situ ada unsur isti'anah kepada jin. Ruqyah, bacaan-bacaan yang diucapkan yang situ merupakan bentuk isti'anah, ada unsur isti'anah kepada jin. Maka inilah ruqyah yang syar'iyah, yang syirkiyah. Oleh karena itulah ketika ada seorang yang mereka menyebutkan tentang ruqyah di depan Nabi SAW, kata Nabi, paparkan, tunjukkan kepada saya bagaimana ruqyah Anda. Lalu dia mengatakan, la ba'sa birruqa malam yakun syirkan, tidak mengapa ruqyah sepanjang itu bukan ruqyah yang syirik. Sehingga ruqyah ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Adapun tilaahnya tama'im, jamak dari tamimah, tama'im, jima-jima, sebagaimana diterangkan di dalam penjelasan beliau dalam bab ini, dijelaskan dalam penjelasan beliau, adapun tiwala, adapun tamimah atau tama'im, jamaknya tama'im, mufradnya tamimah, syai'un yu'allaq alal awlad. Tamimah biasanya sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Itu kebiasaan awalnya demikian. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, yattaquna bihi al-ain, yang biasanya dipakai untuk mencegah dari bahaya ain, bahaya yang disebabkan karena mata, pandangan mata. Ainul hasid, pandangan mata orang yang hasad atau pandangan mata orang yang sangat takjub, itu bisa membuat celaka orang dipandangnya. Terkadang dia jatuh sakit atau lumpuh, atau dia kemudian tidak bisa bergerak, atau bahkan bisa sampai pada kematiannya. Itu adalah disebabkan karena pandangan mata. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak yang biasanya untuk melindungi dari ain, akan tapi kemudian lebih umum daripada itu, semua yang digantungkan, baik itu di binatang atau di rumah atau di toko atau di kendaraan atau pada dia sendiri atau di semua yang dia inginkan dengan menggantungkan tamimah tersebut dalam rangka untuk raf'ul bala atau daf'ul bala. situ. Wa idza al-mu'allaq min al-Qur'an, kalau yang digantung itu di Al-Qur'an, rakhasa ba'du salaf. Sebagian salaf mereka membolehkannya. Sebagian salaf membolehkannya. Wa ba'dhum lam yurakhis. Akan tetapi sebagian salaf yang lainnya sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak membolehkannya. Wa ij'aluhu minal manhi, dan menjadikan itu termasuk hal yang terlarang. Ba'dhum di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain. Dan yang rajih adalah yang tidak membolehkan. Dengan alasan yang pertama, bahwa ini berdasarkan dengan semua dalil yang terada. Man ta'allaqa syai'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kemudian Rasulullah melarang juga inna ruqa wa ta'ma'in wa tiwala syirkun. Dan dalil-dalil yang telah kita baca pada bab ini yang ketujuh, dan sebagian pada yang telah kita baca pada bab yang delapan ini, keumuman dalil yang tidak membolehkan menggantungkan jimat, yang tidak boleh, yang tidak membolehkan menggantungkan jimat. Yang kedua, dikhawatirkan dengan dia menggantungkan Al-Quran tersebut, ini akan disikapi dengan kebodohannya. Akan disikapi dengan kebodohannya yang dia tidak menggantungkan diri dia kepada Allah Azzawajal. Yang ketiga, dikhawatirkan ketika nanti ayat Al-Quran itu digantungkan khususnya kepada anak-anak, maka akan dibawa ke tempat-tempat yang kotor, yang najis, ke WC, ke comberan, dan semisalnya ke tempat-tempat kotor yang sangat tidak layak Al-Quran dibawa ke tempat-tempat yang demikian. Demikian sebagian para ulama yang mereka mengatakan tidak bolehnya, dan yang rajih adalah demikian. Demikian para ulama menyebutkan berkaitan dengan masalah menggantungkan tamimah seandainya itu dari ayat Al-Quran. Demikian masalah tamimah. Adapun arqa ma yusamma al-asai, apa yang disebut dengan al-asai, jadi asimah, rapal-rapal atau doa-doa, lafal-lafal yang sering dibaca oleh yaitu para dukun secara umum, apabila itu adalah ruqyah yang syirkiyah, atau kalau ruqyah yang syar'iyah yang terambil dengan lafal-lafal Al-Quran atau doa yang masru' dari sunnah, atau juga yaitu dari asmaul husna. Ar-ruqyah demikian yang juga dengan istilah al-asa'im, al-asimah. Wa khassa minha ad-dalil ma khala min asy-syirki. Adapun dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab tersebut, inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun, adalah sesuatu yang dikecualikan dari ruqa yang dibolehkan Rasulullah SAW, yang kosong daripada kesyirikan. Yang terlarang adalah ruqyah yang syirkiyah. Yang Rasulullah katakan, inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun, yaitu ruqyah yang syirkiyah. Bukan berarti semua ruqyah adalah syirik. Karena faqad rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ain wal khumah. Rasulullah telah membolehkan ruqyah dalam masalah ain dan khumah. Mana dalilnya? Hadis yang dulu pernah kita lewati, bab berapa? Bab yang ketiga, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adabin. Ketika di antaranya Husain ibn Abdul Rahman membawakan hadis Asy-Sya'bi. Apa hadisnya? Apa hadisnya? An Buraidah ibn al-Husain, dia mengatakan ini ar-ruqyah, ruqyah Sebagaimana hadis yang telah kita lalui, yang perkataan hadis ini dibawakan oleh Buraidah Ibn al-Qusay. Dia mengatakan bahwasanya dibolehkan ruqyah tersebut ini untuk al-quma wal-ain, untuk demam dan penyakit karena sebab ain. Ala kulli hal, ruqyah ada yang syar'iyah, ada yang sirkiyah. Adapun tiwala syai'un yusna'u, syai'un sesuatu yasna'una, yang seorang menggunakan perkara tersebut yasumun, yang biasa mereka sangka annahu yuhabbibu al-mar'ah li zawjiha aw rajul li imra'atihi, sesuatu yang dipakai yang dia sangka bisa membuat senangnya perempuan dengan suaminya atau laki-laki dengan perempuannya dengan istrinya, jadi memberikan pengaruh, merubah perasaan yang kita kenal dengan ajib pengasihan, elet atau ajib pengasihan yang banyak diiklankan di koran-koran, di majalah-majalah, di TV-TV, itu adalah nau minasihir, termasuk diantara bentuk sihir. Maka dikatakan innaruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, adapun tiwala adalah mutlak syirik, adapun ruqa ada yang syirik, ada yang syati, adapun tamaim ada yang ini syirik, ada yang mukhtalaf. Akan tetapi yang rajih adalah tidak diperbolehkan sekalipun dengan ayat Al-Quran yang kirim. Adapun kalau ini tiwala adalah ya, tiwala adalah merupakan syirik karena merupakan minas sihir, termasuk di antara bentuk sihir yang akan mempengaruhi jiwa seorang kemudian dari tidak mencintai menjadi mencintai, atau dari mencintai menjadi tidak mencintai. Maka sihir yang Allah larang, yang dalam surat Al-Baqarah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri atau istri dan suaminya, bisa mencerai atau memecah atau memisahkan antara keduanya. Maka sering orang-orang yang mereka gagal melamar seorang, ditolak lamarannya, yang main dukun, kalah ruko menang dupo, gak apa-apa rukonya kalah tapi duponya nanti yang menang, ini sihir. Bagaimana kemudian menggarap orang yang dia tidak cintai kemudian menjadi mencintai dan seterusnya. Kita lanjutkan nanti berarti saya sebentar menyelesaikan bab yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.